ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan bab yang keempat, yaitu dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan kita akan masuk kepada dalil yang nomor 7, firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 115. Artinya sudah 6 dalil yang kita pelajari bersama berkaitan dengan bahwasanya manhaj salaf adalah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan dalil-dalil dengan ayat-ayat yang cukup pendek, artinya siapapun di antara pian hafalkan sebagian di antaranya agar ketika suatu saat nanti ada yang bertanya, pian bisa menjawabnya dan kemudian menyampaikan maknanya bahwasanya manhaj salaflah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin berdasarkan yakni dalil yang sudah kita pelajari bersama. Wallahu a'lam bissawab. Yang paling mudah tentunya adalah surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Itu di antara yang paling mudah. Fahami maknanya dan itu kemudian sampaikan kepada orang yang bertanya akan makna yakni surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 juga ke-7. Atau kemudian yang bahasan pekan lalu itu juga yang mudah untuk dihafal, yakni surah Ali Imran ayat 110. Jadi bahwasanya yakni manhaj salaflah yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum melanjutkan pada bahasan yang baru yaitu dalil nomor 7 surah An-Nisa ayat 115. Sebagian ikhwah yang seperti biasa, sebagian ikhwah yang sudah mendaftar untuk mendapatkan buku ini, silahkan ambil di sampingnya Mas Rahman, dengan Mas Rahman ya. Ada 9 atau 10 buku kayaknya. Silahkan yang sudah daftar sama Mas Rahman dan belum ngambil bukunya, silahkan ambil sekarang. Oke. Berikut ada pengumuman ya. Mumpung lagi ngumpul ya. Kita alhamdulillah di Beberapa hari yang lalu ada rapat untuk pergantian struktur Yayasan Al-Umm Banjarmasin. Demi menyongsong ada proyek besar, tentunya kita akan bangun SD yakni di sini di belakang rumah Ustaz Ahmad Zainuddin. Maka ada beberapa pergantian pengurus, pemindahan beberapa tempat yang lama masih ada, kemudian juga ada yang baru ya, agar semua pian tahu siapa saja orang yang ada di struktur Yayasan Al-Umm Banjarmasin. Pertama tentunya yakni dewan pembina ada Ulun dan kemudian Haji Adan atau Muhammad Yaqdan, kemudian Pak Haji Bambang Gunawan. Itu kami bertiga di bagian pembina. Kemudian ada pengawas Yayasan Al-Umm Banjarmasin, ada Pak Ahmad Fauzi, lebih dikenal dengan Haji Majid. Kemudian juga ada Ustaz Muhammad Hafiz Ansari dan om saya yang sekarang sedang sakit, Haji Mawardi. Itu ada di pengawas Yayasan Al-Umm Banjarmasin. Nah, kemudian ketua umum yang tadinya saya ketua umum, saya naik ke atas. Tapi insya Allah tidak tambah berat ya. Ini yang berat ini. Sekarang yang berat yang akan diemban oleh beliau. Pak Saifullah adalah ketua umum yang baru Yayasan Al-Umm Banjarmasin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kesehatan kepada beliau dan kemudahan untuk segala urusan. Karena jika ada segala sesuatu apapun berkaitan dengan yayasan, mesti ketuanya yang dicari. Nah, kawajua ulun bersembunyi teman-teman ya. Semua urusan dulu ke yayasan ya. Yang datang ke rumah itu enggak bisa dihitung ya. Dengan keluhannya masing-masing. Yang lagi enggak punya pekerjaan, yang lagi cari jodoh, yang keluarganya ada masalah. Bahkan yang terakhir ini ada yang datang ke rumah ada masalah, dan masalahnya itu ada di Kota Malang. Jauh sekali. Subhanallah. Mereka konsulnya di sini. Masyaallah. Jadi Pak Saiful siap-siap ya. Antum didatangi ke rumah, mereka tanpa bikin janji, tok tok tok, ada kok Ustaznya? Nyata ya ada. Molok ada mau ngular ya. Coba mun bikin janji kau aja olah-olah ya lo. Ulun agak-agak sakit Pak. Sakit apa? Ini pang rambut pinat silahur. Aduh. Iya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ketua harian seperti biasa ada kata-kata ketua harian. Ini ketua di sini tidak ada kata-kata harian. Jadi ketua umum itu Pak Saifullah, kemudian di bawahnya ada ketua seperti kemarin juga Pak Abdurrahman Idris yang banyak bekerja waktu itu membantu ulun ya. Kemudian sekretaris ada Mas Aan Trianto. Dan kemudian yang itu sekretaris umum, kemudian yang membantunya adalah Pak Fakhruddin. Kemudian di bendahara ada Mas Arif Nurrahman. Mas Arif Nurrahman, saya biasanya di handphone saya itu tulisannya Mas Arif PCX. Karena dulu waktu belum ramai dia sudah pakai PCX ya. Kemudian ya, yang membantunya adalah Mas Ujang Maulana. Mas Ujang Maulana. Kemudian yakni bidang masjid. Nah, ini penggantinya Pak Saifullah ada Mas Suyono Abu Yusril dan yang membantunya adalah Mas Eko Prianto, yakni ketua Yayasan Jalan Hidayah. Di sini dia jadi wakil saja ya. Di sana dia jadi ketua ya. Kemudian bidang wakaf ada Mas Iswah Yudi, kemudian dengan Mas Muhammad Hadian Nur. Mas Muhammad Hadian Nur ya. Iya. Kemudian bidang hukum dan humas Pak Fikri Chairman. Dan bidang sosial ada Robi Abu Nata dan Abu Muslim. Kemudian bidang ekonomi Mas Beni Nurdiansyah atau Beni Sasirangan. Dan kemudian Noval Halim dan Noval Talib. Nah, ini para pembantunya ya. Kemudian bidang dakwah ada Mas Bambang Okto Prianto dan juga Ustadz Marto Abu Yazid. Dan Akhdimas Arianto Bintoro. Ini orang-orang dari tadi banyak orang-orang Itali rupanya ya. Ada Mas Antrianto, Mas Bimas Bintoro, Bambang Okto Prianto. Banyak orang Itali kita terus. Gattuso, Pirlo, itu semuanya orang Itali. Nah, berikut juga ada orang Italia ya, di bagian bidang pendidikan, Pak Gunarto ya. Pak Gunarto, Pak Gun. Dan juga Irfan Abu Rahma. Wallahu a'lam bishawab, ini nanti mungkin akan ditempel ya, ditempel di jidat masing-masing. Ditempel nanti insyaallah biar pian tahu struktur yayasan. Jadi kalau ada masalah masjid ya ke Akh Abu Yusril, ada masalah umum berkaitan dengan yayasan, enggak terlalu pelik ya ke Pak Abdurrahman, agak rumit ke Pak Saiful gitu. Kemudian kalau masalah fulus, nah, ke Haji Adan, jangan saya ya. Tetap menghindar pembinanya. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Perhatikan jamaah rahimakumullah, halaman 66. Dalil yang ketujuh di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin" nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya adalah, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti biasa kita ambil faedah sedikit dari kitab tafsir sebelum kita baca keterangan beliau, walaupun sebagian di antara juga adalah dari kitab tafsir. Dari tafsir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, "Wa may yukhalif ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yu'aniduhu fi ma ja'a bihi." Barang siapa yang menyelisihi Rasul, menyelisihi itu maknanya banyak. Perintah ditinggalkan, larangan malah dilakukan. Yang lebih parah adalah membuat syariat yang tidak pernah beliau syariatkan. Itu menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah tidak dilakukan, ada larangan malah dia terobos, yang tidak pernah diajarkan dibuat-buat. Yang ikut khutbah Jumat bersama ulun di sini, Nabi Musa saja dia belajar dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mendekatkan diri. Nabi Musa belajar. Nabi Musa alaihissalam minta ilmunya. Bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak beliau berkreasi sendiri, enggak. "Wahai Tuhanku," kata Nabi Musa alaihissalam, "allimni syai'an," ajari aku sesuatu. "Adzkuruka wa ad'uka bihi," dengannya aku mengingatmu, dengannya aku berdoa kepadamu. Kata para ulama, sebagian menerangkan, bertawassul kepadamu dengan doa tersebut, dengan zikir tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa, "La ilaha illallah." Ingat waktu itu faedah yang disampaikan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dalam hadis itu ada dalil bahwasanya tidak boleh seorang hamba itu mengada-ada dalam yakni syariat. Dia berkreasi pada syariat ini untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa saja belajar sama Allah. Nabi Musa saja dia nuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak salah. Untuk kasus kita, syariat kita Nabi Muhammad SAW, maka cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat syariat Nabi Muhammad. Sudah lengkap beliau terangkan semuanya. Allah tidak wafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Allah menyempurnakan agamanya. Maka barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana syariat yang sempurna, pelajari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak Allah wafatkan sampai Allah menyempurnakan syariatnya. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bih." وَلَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah, aku pasti sudah perintahkan. Karena enggak ada yang kelewat. Dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah, aku pasti sudah larang. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Enggak ada yang terlewat. Termasuk diantaranya larangan-larangan. Nabi Muhammad melarang banyak hal. Tinggal ditinggalkan aja. Jangan sampai ngakali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah istilah dari sabda beliau. Orang yang sudah dilarang, tapi kemudian masih cari-cari celah untuk tetap melakukan larangan tersebut, ini ngecoh Nabi Muhammad namanya. Ini ngakali Nabi Muhammad namanya. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hasyr ayat 7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Segala perintah yang datang dari Rasul kalian, ambillah. Segala larangan dari Rasul kalian, tinggalkanlah. Pada keterangannya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad akan permisalan yang Nabi Muhammad buat untuk beliau dan kita. Kata beliau, permisalan aku ini dan kalian seperti seorang laki-laki yang sedang menyalakan api unggun. Ketika api nyala, maka binatang-binatang yang berterbangan berusaha masuk kepada api tersebut. Lebih tepatnya laron. Serangga yang terbang itu laron. Dan laron mereka yakni tidak tahu arah kecuali yakni cahaya sebagai patokan mereka. Laron itu adalah cahaya. Makanya ketika musim laron, lampu rumah pian nyala, maka yang paling nyalanya lebih teranglah dia akan datangi. Ini persis. Ketika api unggun tadi nyala, maka dia akan mendatanginya. Dia taunya cahaya aja. Laki-laki ini kata Nabi Muhammad berusaha menghalaunya. Supaya jangan masuk. Karena kamu kalau masuk mati, api. Tak taunya laron-laron ini ngakali laki-laki tersebut. Hingga akhirnya dia masuk ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itulah saya dengan kalian, kata Nabi Muhammad. Saya sudah larang kalian dari banyak hal. Ini enggak boleh, ini jangan, ini tinggalkan. Tapi kalian ngakali aku, akhirnya kalian masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ngakali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah, sami'na wa ta'na, lakukan. Ada larangan, sami'na wa ta'na, tinggalkan. Jangan ukur dulu dengan hawa nafsu. Jangan ukur dulu dengan yakni akal, yakni kita. Ada perintah, bismillah, lanjut aja. Oke. Okay. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa may yukhalifir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yu'anijuhu." Barang siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhinya, atau lebih tepatnya memang menentangnya dengan terjemahan yang ada. Sudah sampai kebenaran kepada dia, kemudian dia selisihi. Entah itu dengan meninggalkan perintah, entah itu dengan menerobos larangan, entah itu dengan mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Atau bahkan menentangnya. Di antara makna menentang, mendustakan. Sudah sampai kepada kita firman Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Sudah sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad SAW dan di cross-check sabdanya sahih, masih juga kemudian cari-cari celah untuk keluar dari perintah tersebut, untuk tetap bisa menjalankan maksiat tersebut karena cocok dengan hawa nafsu. Barang siapa yang menyelisihi Rasul dan memusuhinya, menentangnya, fima ja'a bihi, pada apa-apa yang telah Nabi Muhammad SAW datang dengannya. Firman Allah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah sampai kepadanya, setelah jelas untuknya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas ini perintah beliau. Sudah jelas ini larangan beliau. Sudah sampai. Tapi dia menyelisihinya. Disebutkan di tafsirannya, bidalailil Qur'aniyah wal barahinin nabawiyah, sudah sampai kepadanya al-huda, petunjuk. Baik itu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau juga yakni burhan atau keterangan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai sudah datang, bahkan sudah faham. Tak taunya dia menyelisihi perintah, dia tinggalkan. Larangan malah dia lakukan. Yang tidak ada perintahnya, dia malah bikin-bikin. Sudah sampai kepada dia dalil yang jelas, dia malah kemudian menentangnya. Ini kan berlawanan dengan zaman. Ini kan tidak relevan dengan zaman. Hadis ini kan tidak higienis. Macam-macam alasannya. Padahal sudah sampai kepada dia dalil yang jelas. Perhatikan. Nuwalli wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang kedua. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Inilah yang tentunya akan kita bahas. Mukminin di sini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti kita baca tafsirnya dulu. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Wa sabiluhum huwa tariquhum fi aqaidihim wa a'malihim. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, dan jalan orang-orang mukmin itu ialah dalam hal perkara keyakinan mereka dan amal mereka. Aqidah. Menyelisih akidahnya kaum muslimin. Menyelisih amal-amalnya kaum muslimin. Rukun iman secara umum terkumpul dalam lafaz akidah. Rukun Islam kemudian terkumpul dalam lafaz yakni amal. Karena rukun Islam lebih kepada amal zahir, rukun iman lebih kepada amal batin. Menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, akidahnya, amalnya, imannya, Islamnya. Seperti siapa? Simple, Syiah. Mereka rukun Islamnya beda, mereka rukun imannya beda. Jadi enggak bisa dikatakan Islam. Perhatikan hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Mun bahasa Banjar, biasa ulun terjemahkan dengan bahasa Banjar, kami selajurakan. Ke mana kamu maunya? Nuwallihi ma tawalla. Kami arahkan ke mana dia mau. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Yuk, lanjut sana. Ini baru hukuman yang pertama. Apa artinya? Kata Syekh, ai natrukuhu wa makhtara li nafsihi. Kami akan tinggalkan dia dengan pilihannya. Anda memilih untuk melanggar Rasulullah, Anda memilih untuk yakni menyelisih Rasulullah, Anda memilih untuk menentang Rasulullah, nuwallihi ma tawa. Kami tinggalkan dia dengan pilihannya. Wa nakhdhuluhu fala nuwaffiquhu lil khair. Dan kami akan, al-khudlan itu penghinaan. Kami akan menghinakannya. Dan kami tidak akan berikan kepadanya taufiq untuk kebenaran. Bayangkan. Makanya jamaah, kalau sudah terkena fitnah ini, fitnah misalnya kebid'ahan, dan dia merasa sedang menjalankan ketaatan, itu dinasihati susah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih menyukai orang yang melakukan kebid'ahan dibandingkan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, taubatnya dekat, artinya mudah untuk bertobat. Dia tahu dia salah kok. Dia hanya kalah dengan hawa nafsunya kok. Tapi kalau orang melakukan kebid'ahan, itu dia merasa sedang menjalankan ketaatan. Salawat, ya nyobid'ahkan juanya. Undan ni sembahyang, nyobid'ahkan juanya. Nang undah sambat ni zikir, nyobid'ahkan juanya. Jadi maunya apa aja? Lalu mbawi baklahi. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad kan sudah ajarkan lengkap. Ketika haji wada itu ayat Allah turun Al-Maidah ayat 3 itu sudah bukti Islam ini sudah lengkap. Jadi mau bagaimanapun Anda ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pasti sudah ajarkan. Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, Nabi Muhammad pasti sudah ajarkan, enggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Sering kita ulangi dengan contoh minum. Pada perkara minum saja, berapa adab Nabi Muhammad ajarkan? 5 atau bahkan mungkin sampai 7. Ayo kita sebutin satu-satu. Satu. Ya? Ya, bismillah sebelum minum. 2. Minum dengan tangan kanan. 3. Minum dengan duduk, betul. 4. Tidak bernafas, betul. Maksudnya tidak bernafas di minuman. Mungkin lebih nek. Maksudnya ketika minum jangan nafas, jangan minum di gelasnya. Maksudnya ketika minum jangan nafas ya. Karena ketika minum Anda nafas, Anda mungkin habis itu pingsan. Karena nafas Anda bau. Minuman apa nih? Coba bau banget aja. Muntung nyawa bau. Itu 4 ya. 5. Ya, membagi 3. Membagi 3. Jadi jangan main tenggak. Boleh sebenarnya main tenggak, klek klek klek klek. Boleh. Cuman tidak seperti itu adab Nabi Muhammad yang beliau ajarkan pada kita. Minum, kasih jeda. Minum, kasih jeda. Apalagi? Hah? Oh, betul. Di antaranya jika ada lalat masuk ke minuman kita, itu juga ada. Celupkan, buang, baru minum. Jangan celupkan, minum. Tersangkang di sini. Maka lalatnya enggak nah tuh. Nang bagian belakangnya warna-warna metalik. Paham ya? Iya. Semakin metalik semakin jorok tuh lalatnya. Dia dapatkan ya di banyak kotoran soalnya. Nah, dia dapat banyak kotoran di usapakannya ke awak, makin mengkilat badannya. Apalagi? Udah 6 tuh. Nah. Minum tidak langsung di ya, kalau di teko jangan langsung dari teko. Harus dituangkan ke gelas. 7. Apalagi? Jangan ditiup. Betul. Anda minum kalau ditiup, habis minum Anda ditempeleng orang. Karena Anda minum, niup telinga orang. Ada yang menapak lah. Kenapa nyawanya? Karena beli niup minuman, emangnya Anda tiup nyawanya. 8. Apa lagi? Pak Muklis? Amun meriga lah. Alhamdulillah. 9. Tata cara minum, adab minum, 8 cara Nabi Muhammad ajarkan. Tidak mungkin tata cara salat tidak Nabi Muhammad ajarkan detail. Tidak mungkin zikir, doa, dan semuanya itu Nabi Muhammad tidak ajarkan detail. Jika perkara remeh ini, minum-minum aja. Nabi Muhammad terangkan detail, sampai kita pelajari, kita sebutkan ada, sampai 8, adab. Apalagi ibadah, apalagi akidah. Apa Anda kira Nabi Muhammad tidak sempurnakan? Sempurna. Lengkap. Jadi jangan selisih beliau. Kenapa? Hukumannya berat. Nuwallihi ma tawalla. Natrukuhu wa makhtar nafsi. Kami akan tinggalkan dia dengan pilihannya. Dengan kesesatan. Dengan kebid'ahan. Dibiarkan akhirnya. Tambah dalam lagi kebid'ahannya. Tambah kemudian Anda menjadi pejuangnya. Tambah Anda bahkan sampai level mendakwakannya. Kenapa? Karena sudah tidak Allah berikan taufiq. Kata beliau, wa nukhziluhu fala nuwaffiquhu fil khair. Kami akan nukhziluhu, kami akan hinakan dia dan kami tidak berikan kepadanya taufik. Jadi siapapun yang ngasih tahu itu udah enggak mempan aja udah. Karena Allah yang tidak berikan kepada dia taufik, kelunakan hati dan jiwa untuk menerima nasihat. Persis perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itulah yang disukai oleh iblis. Likaunihi ra'al haqqo wa 'alimahu wa tarakahu. Kenapa sampai seperti ini hukumannya dari Allah? Allah akan biarkan dia dengan pilihannya. Allah akan hinakan dia. Allah tidak akan berikan dia taufik untuk sebuah kebenaran atau kebaikan. Perhatikan, karena dia telah melihat kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi dia meninggalkannya. Tapi jangan takut tahu kebenaran. Ini salah. 4 ngaji di Masjid Imam Syafi'i? Kadang saja. Kenapa gerang? Undang mau tahu kebenaran karena kada kau menggawi. Salah. Salah. Anda berarti merasa nyaman dengan kebodohan. Pelajari kebenaran. Ketahui kebenaran. Nanti Allah akan permudah Anda untuk mengamalkannya. Tapi belajar dulu. Tugas kita belajar dulu. Memperkaya diri dengan ilmu. Bukan debat, ingat ya. untuk ikhwah semuanya. Tugas semua antum itu belajar, mengkaji. Ada pengajian A, hadiri, serap ilmunya, kemudian berusaha mengamalkan, kemudian berusaha mendakwahkan, kemudian sabarlah ketika berjawab. Anda di posisi yang benar pun tinggalkan perdebatan, percuma. Iya, percuma. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti adalah yakni perselisihan. Anda tinggalkan aja. Tugas kita hanya menyampaikan. Pina mauk-mauk, ada nang komen di wadah antum, langsung blok, selesai. Iya, walaupun antum dalam keadaan benar. Ustaz harus luruskan, enggak. Anda kalau luruskan di komen Anda, bahkan mungkin disampaikan dengan dalil, mungkin dia akan malu. Udahlah, stop aja, udah. Kalau pengen, ya hadir ke pengajian. Kenapa debat di lapak? Kalau pengen tahu, pengen belajar, yuk hadir ke pengajian. Begitu banyak pengajian. Jangan-jangan kerja Anda hanya mendebat orang di media sosial. Ke masjid gak pernah. Pantas kemudian gak berkah ya. Ya jemaah. Wallahu alam bisawab. Jangan diladen. Jangan diladen. Nanti di satu atau dua momen Anda akan terpancing. Akhirnya kalau sudah terpancing, yang berbicara emosi. Akhirnya Anda tidak berbicara lagi dengan ilmu. Mending tinggalkan. Wallahu alam bisa. Karena kadang-kadang antum sampaikan debat panjang lebar, begitu sudah sampai terakhir, afan akhi, ana memang masih awam. Lu ngapain dari tadi debat panjang banget? Ujung-ujungnya ana masih awam. Harusnya ente jangan debat orang kalau masih awam. Iya kan? Sebagian ikhwah subhanallah yakni mungkin sudah ngaji lama, tahu dia seluk-beluk bahkan mungkin cara menghadapi orang. Tapi kalau ujung-ujungnya seperti itu kan percuma juga. Mending ajak aja ke masjid. Apalagi misalnya hari Jumat. Habis Jumatan ada untuk, ada ada arem-arem. Wah, mantap di sini. Allah nisa. Jadi isu bahwasanya kalau pengajian di Masjid Imam Syafi'i dapat fulus, enggak, dapat untuk iya. Tapi itu pun hari Jumat saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berharapnya mungkin setiap zuhur ya. Hari pertama mungkin yakni rendang gitu ya. Hari kedua apa gitu. Jadi Anda yang mau bekerja dimanapun, ketika hampir zuhur, kesini. Makan. Ya, habis itu dua bulan masjidnya tutup ya. Allah alam bisa. Masih ada perkataan beliau? Kita ya kita adan dulu. Kita bisa diangedakan katanya. Kata ketua baru. Tos. Jangan macam-macam kalau ketua di belakang. Oke, silakan adan dulu. Kita lanjutkan. Tafsir belum selesai. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kata Syekh, likaunihi ra'al haqqa wa'alimahu wa tarakahu. Fajazauhu min Allah adlan ayyubqiyahu fi dhalalihi ha'iran wa yazdada dhalalan ila dhalalihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan biarkan orang dengan pilihannya? Allah kemudian hinakan dan tidak berikan kepadanya taufik untuk kebenaran karena dia menentang setelah datangnya dalil. Ada perintah dia tinggalkan, ada larangan dia malah lakukan, yang tidak pernah diajarkan malah dia bikin. Sudah sampai al-huda kepada dia, dia malah menentangnya. Kenapa? Likaunihi ra'al haqq wa 'alima huwa tarakahu. Karena dia telah melihat atau mengetahui kebenaran. Dia melihat kebenaran, dia mengetahui kebenaran, tapi dia tinggalkan. Maka fajaza'uhu min Allah 'adlan, maka balasan untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah keadilan. Ayyubqiyahu fi dhalalihi ha'ira. Dia akan tetap dalam kesesatannya dan ha'ira, bingung. Sudah sesat, bingung pula. Faizdada dhalalan ila dhalal. Akhirnya dia makin sesat dan makin sesat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maka bahaya jamaah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, manhaj salaf, bisa berakhir pada perkara yang seperti ini. Ini hanya perkara di dunia. Kita belum bahas wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke neraka Allah. Di dunianya sudah sesat, di nerakanya kemudian yakni masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'at masira, dan neraka Allah adalah tempat kembali yang paling buruk. Wallahu a'lam bissawab. Oke, perhatikan keterangan beliau. Halaman 67. Masih ada yang belum dapat buku? Iya, masih ada ya. Enggak apa, angkat tangan aja. Siap, siap. Masih 10-an masih ada kayaknya. Oke. Tolong daftar ya ke Mas Rahman. Daftarkan aja. Antum akan dimintai nomornya. Nanti tiap bulan akan ditagih. Enggak. Maksudnya didata nanti baru dikasih. Oke. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah taala mengatakan, ulama tahun 6 Hijriah, para ulama telah berkata mengenai makna dalam firman Allah dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah jalan para sahabat generasi pertama. Jadi beliau ulama tahun ke-6 Hijriah, dan beliau menyebutkan bahwasanya para ulama telah menyebutkan maksud dari jalan ghairas sabil mukminin dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin itu maksudnya para sahabat. Kan yang sedang kita pelajarilah ini dalil bahwasanya manhaj salaf adalah yang harus diikuti atau wajib diikuti oleh kaum muslimin. Maksud mukminin dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah datang kepadanya yakni perintah Allah dan Rasulnya, atau telah datang kepadanya petunjuk dari Rasulullah, dia tolak. Plus kemudian mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, maksudnya jalannya para sahabat. Itu di antara dalil bahwasanya untuk memahami agama ini agar Anda tidak salah jalan adalah dengan faham mereka, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah jalan para sahabat generasi pertama, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil khitab wahyu langsung melalui diri-diri mereka. Artinya khitab itu, artinya kepada siapa ayat itu dilayangkan Allah Subhanahu wa taala, mereka dapati langsung. Kalau nadanya umum, yaitu untuk mereka. Tapi kalau misalnya terkadang disebutkan kasus tertentu, bukan berarti kemudian ayat itu untuk orang saja, satu orang saja, tapi untuk semua kaum muslimin. Tapi kan khitabnya Allah arahkan kepada mereka. Secara khusus kepada mereka, yaitu para sahabat. Baru kemudian berlaku untuk kita semua kaum muslimin. Terkadang ada yang lebih khusus lagi untuk kasus tertentu pada para sahabat. Ayat tentang zihar, ayat tentang li'an, itu karena kejadian tertentu kan yang terjadi di kalangan para sahabat. Jadi mereka mengambil langsung, artinya khitab Allah Subhanahu wa taala itu memang diarahkan kepada mereka. Ayat itu diarahkan kepada mereka. Khitab itu artinya yakni kepada siapa ayat itu dilayangkan? Itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengobati muskilah atau ketidakjelasan yang terjadi di dalam diri mereka dengan bertanya kepada Rasulullah secara baik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baik jawaban dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna. Ingat jamaah, kita sering mengulangi, dan ini perkataan Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah taala, apa lifestyle, gaya hidup para sahabat. Kalau nanya mesti urusan ibadah. Mereka itu kalau bertanya mesti untuk manfaat peribadatan mereka di dunia. Artinya tidak ada para sahabat bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin, terkadang dari pertanyaan para sahabatlah kemudian ditentukan syubhat syariat. Tapi tentunya para sahabat ini Allah yang menggugah mereka untuk bertanya. Contoh, ketika para sahabat atau seorang sahabat bertanya, kan Nabi Muhammad menyebutkan tentang satu amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki banyak harta. Kan kala itu mereka mengatakan, mereka iri, tapi ini iri yang baik. Wahai Rasul, zahaba ahlul duthur bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang yang kaya, mereka telah mengambil atau memborong semua pahala. Kata Nabi Muhammad, wa kaifa dhalik, bagaimana itu bisa terjadi? Ya wahai Rasul, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasul, mereka salat sama seperti kita salat. Bahkan terkadang kan yang ya yang Allah berikan harta melimpah, mereka shaf awal. Karena mereka sangat mensyukuri Allah berikan kepada mereka rizki. Malah malu kita. Mereka salat, wahai Rasul, sama seperti kita salat. Mereka puasa juga sama seperti kita puasa. Enggak ada beda. Tapi mereka punya kelebihan. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Artinya para sahabat ini iri, pengen seperti itu. Iri yang baik. Karena iri itu boleh kepada dua orang saja. Orang yang diberikan kepadanya harta, dan orang ini kita tahu hartanya dia belanjakan di jalan yang tepat untuk ketakwaan. Dua, orang yang diberikan kepadanya Al-Quran dengan makna yang luas. Bisa dia hafidz Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, orang yang yakni mengamalkan isi Al-Quran. Harus iri kita dengan orang-orang seperti ini. Walaupun makna zahirnya yakni orang yang hafidz ya, dengan bacaannya bagus. Iri kita, harus seperti itu. Jangan merasa cukup dengan bacaan yang ada. Yang masih terbata, bata. Dan batanya dikumpulkan, gak bisa bikin rumah. Kan percuma. mau ngomong apa tadi jadinya. Oke. Kemudian kata Nabi Muhammad berikan solusi. Agar mereka tetap bisa beramal yang senilai dengan sedekah orang-orang yang kaya. Bukankah dalam setiap tasbih perkataan subhanallah bermakna sedekah, berpahala kalian berzikir itu? Bukankah dalam setiap tahmid ada sedekah? Maksudnya berpahala ketika kita mengatakan alhamdulillah. Bukankah pada setiap tahlil perkataan la ilaha illallah juga sedekah, berpahala? Dan yang terakhir takbir juga sedekah. Perkataan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan dikasih nada, nanti jadi lagu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini bisa kalian lakukan kan. Berzikirlah, banyak zikir. Karena mendatangkan pahala. Nah, Lalu Nabi Muhammad ngomong, wa fi budhi ahadikum shadaqah, dan pada bagian tubuh kalian, maksudnya kemaluan kalian dengan syahwat kalian mendatangi istri kalian, perkara yang lumrah. Orang dengan hasrat seksualnya kemudian dia mendatangi istrinya, perkara yang biasa dong. Tapi kata Muhammad, berpahala, bayangkan. Makanya kasihan yang jomblo ini. Orang nikah itu, mereka mendatangi istrinya saja, berpahala. Maksudnya menguruti bini. Menguruti bini. Mbah itu baru. Aduh anco. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berikut bahasan kita. Dan sahabat bertanya, ini bagi mereka masalah. Kok seorang dengan syahwatnya mendatangi istrinya, kok bisa mendatangkan pahala? Wahai Rasul, bagaimana seorang laki-laki, kok bisa seorang laki-laki dengan syahwatnya mendatangi istrinya, kok bisa dapat pahala? Nah, perhatikan jawaban Nabi Muhammad. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak mereka berfikir. Kata beliau SAW, "Law wada'aha fi haramin." Jika dia letakkan hasrat seksualnya, syahwatnya dalam perkara yang haram, bukankah dia berdosa? Ya wahai Rasul, sekarang dia melakukannya dengan perkara yang halal. Sekarang dia melampiaskannya dengan yang halal. Maka berpahala. Subhanallah. Jadi pertanyaan sahabat, kita tahu akhirnya satu hukum. Dan mereka tidak bertanya kecuali memang sesuatu itu bermasalah bagi mereka. Dan ingat, mesti tentang urusan agama. Lebih spesifik, ibadah. Makanya kalau misalnya ada satu perkara dalam agama ini, para sahabat enggak nanya itu, berarti enggak penting. Simple. Mereka hanya bertanya yang penting-penting saja. Dalam urusan agama saja. Yang akan menggiring mereka ke surga Allah saja. Yang lain enggak. Maka kita juga belajar dari sana. Namun pina pertanyaan kada tapi penting, ya harus ditakonakan. Apalagi misalnya sudah jelas bagi anda ilmunya. Perintah Allah jelas, larangan Nabi Muhammad jelas. Lakukan, tinggalkan, selesai. Makanya waktu seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, dia bertanya tentang satu pertanyaan, para sahabat tidak pernah menanyakan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy? Dia bertanya, bagaimananya sifat Allah bersemayam di atas arsy? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya bersemayam, itu difahami dalam bahasa Arab, kita ngerti artinya tinggi dan di atas. Itu sudah terjemahan yang ada dalam bahasa Arab. Semua kita tahu itu artinya. Wal-kaifu majhul. Nah, bagaimananya Allah bersemayam di atas arsy? Kita enggak tahu. Tapi Allah menyebutkan di banyak firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Allah yang ngomong. Orang masih saja kemudian cari makna macam-macam. Lebih pandai, lebih pintar, bahkan mungkin lebih ngerti, lebih ngikuti fitrah, mohon maaf, lebih ngikuti fitrah mungkin orang-orang kafir. Baru-baru ini ya, saya slide foto lama waktu Nicky Hayden juara dunia. Ada 6 fotonya. Ada yang dia nangis, ada yang dia ngangkat bendera, ada tentunya bendera dia ya, bukan tulisan la ilaha illallah ya. Bendera dia. Kemudian dia ngangkat trofinya. Salah satu di antara fotonya ketika masih di sepeda motor begini. Orang kafir itu begini. Masa gini ke tribun? Enggak mungkin. Iya kan? Anda kalau lihat orang selebrasi ketika habis ngegolin bola, akan berbeda antara mereka menyambut sorak-sorai penonton dengan ke atas tuh beda. Enggak ada penonton di situ. Wah, ke penonton sama juga gini. Itu non-muslim. Fitrah yang berbicara. Allah Tuhan yang Maha Esa di ketinggian. Kata Imam Malik, dan bagaimananya tidak diketahui. Karena kita membicarakan Allahnya kalau begitu. Anda membicarakan sifat Allah, Anda membicarakan Allahnya. Dan itu enggak ada jalannya. Kita hanya mengimani. Nanti insya Allah kita akan menyaksikan Allah dengan mata kepala kita sendiri. Dan itu kenikmatan tertinggi di surga. Insya Allah amin. Nanti di surga insya Allah amin. Kemudian. apalagi pertanyaan perkataan Imam Malik. Wal imanu bihi wajib. dan mengimani Allah bersemayam di atas arsy itu wajib, karena Allah yang berfirman, Nabi Muhammad yang bersabda. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah sebuah kebid'ahan. Habis itu dia lempar orangnya dengan sendal. Artinya para sahabat, makna bid'ah di sini, dulu ulama salafus saleh sebelum ini enggak pernah nanya beginian. Karena mereka faham. Kalau pian lihat potongan pendek ceramah Ustaz Firanda ya, beriman kepada Allah beriman akan bahwasanya Allah SWT bersemayam di atas arsy, itu harusnya mudah. Tapi kita yang bikin repot. Tapi kan ini takwil macam-macam, akhirnya repot. Akhirnya Imam Syekhul Islam Taimiyah sampai harus kemudian bikin karangan khusus bantah orang begini. Bikin repot. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut. Kembali pada perkataan Imam Ibnu Abi Jamrah. Ulama tahun 600-an Hijriah. Sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menetapkannya, menukilnya, dan mereka jujur dalam semuanya itu. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari kebenaran langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan tidak menambahkan ayat tertentu sebelum yang sebelumnya mereka sudah amalkan radhiyallahu anhu ajma'in. Sebab karena merekalah dihubungkannya tali kita dengan tali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tali Allah, yaitu penolong kita jalla wa'ala. Ya, tanpa mereka kita tidak faham Islam. Tanpa jasa mereka yang menyampaikan kebenaran yang mereka pelajari dari Nabi Muhammad SAW, kita tidak faham Islam sampai sekarang. Kalau bukan karena jasa para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lanjut. Weh, masih panjang sekalinya. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh ke jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahanam. Bayangkan, di antara sebab orang itu dijerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala adalah karena menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah dia tinggalkan, ada larangan malah dia terobos, tidak ada diajarkan dia bikin-bikin, sampai kepadanya petunjuk malah dia tolak. Kemudian tidak mengikuti ketika memahami agama ini dengan fahamnya, dengan jalannya, dengan manhaj dan prinsipnya siapa? Para sahabat, orang-orang mukminin dalam ayat tersebut. Itulah sebab yang akan menggiring seorang na'udzubillah ke neraka Allah. Kenapa? Karena Allah tidak berikan kepada dia taufik. Apa tadi tafsirannya? Kami akan biarkan dia dengan pilihannya, kami akan hinakan dia, kami tidak akan berikan dia taufik untuk kebenaran. Gimana kalau tidak tahu kebenaran? Mestilah dia akan yakni lanjut dengan kesesatannya, dan itulah yang menggiring mereka na'udzubillah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, salah satu tafsir Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan yakni ayat Allah surah An-Nur 63, mudah saya tidak salah. An-Nur 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ 63 apa 62? Tolong dicek. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Ini. Maka berhati-hatilah, maka takutlah. Siapa? Untuk orang-orang yang berani menyelisih Rasulnya. Perintah ditinggalkan, larangan malah dilakukan. Tidak pernah diajarkan dia bikin syariat tertentu. Sudah tahu kebenaran malah menolak. Antusibahum fitnah. Akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Nah, Imam Nukatir menafsirkan salah satu di antara makna fitnah ini adalah kebid'ahan. Bisa juga levelnya lebih tinggi. Kesyirikan. Sudah nyaman dengan bid'ahnya. Sudah nyaman kemudian dengan syiriknya. Artinya, akhirnya lanjut dia dengan perbuatannya. nuwallihi ma tawalla. Kami tinggalkan dia dengan pilihannya. Kemana dia mau, silahkan. Dan kami tidak akan berikan dia taufiq. Perhatikan, wa nukhziluhu, perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, wa nukhziluhu, dan kami akan hinakan. Perhatikan. Tentunya kita tidak menghina, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghinakan. Ketika orang-orang tersebut kemudian beribadah dengan cara-cara yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW, bukankah ini menjadi bahan olok-olok? Yang jadi masalah untuk orang yang tidak beriman, mereka pukul rata, ini untuk kaum muslimin semuanya. Padahal hanya sebagian di antara kaum muslimin yang beribadah sampai joget misalnya, sampai joget. Subhan ibadah sampai joget, zikir, oh macam-macam lah pokoknya ya, luar biasa itu. Dibully di sana sini, dipermalukan di sana sini. Walaupun tentunya untuk menasihati mereka, jangan ya ini mempermalukan. Sampaikan saja dalil, selesai. Untuk admin-admin akun dakwah nih ya, ini nasihat untuk bersama ya. Anda percuma. Anda ingin menyampaikan kebenaran, Anda ingin menasihati orang lain, tapi Anda mempermalukan orang. Jangan-jangan yang kita takutkan memang Anda membutuh ada yang membenci Anda. Anda pengen punya haters. Akhirnya yang mendukung orang tersebut kan komen macam-macam. Nanti kemudian yang sefaham juga akan menimpali. Rame. Begitu banyak komen, akhirnya masuk beberapa orang yang dagang. Butuh peninggi. Wah. Lagi suruh debat kan gitu ya. Coba cek iga kita sih biar muka enggak jerawatan. Lagi debat ini, dia nyempil. Subhanallah. Temukan 5 khasiatnya sis, nomor 5 mencengangkan. Kan gitu ya saya. Ya Allah. Mulana bisa. Nasihat sampaikan saja dalil cukup. Tidak perlu kemudian yakni kayak ulun tahu ya. TV Wisol. Wisal bahasa kita. TV Wisal itu kan aslinya di Saudi ya. Itu TV khusus dibuat untuk meng-counter Syiah. Karena siarannya sampai ke Iran. Kalau kita tonton tuh seharian 24 jam, isinya cuman menyampaikan dalil. Mereka ambil perkataan, karena ceramah-ceramahnya mereka juga kan ada yang di-upload, ada yang live mungkin diambil, penyimpangannya disampaikan, kemudian dibantah, gitu aja. Kalau Anda ingin menyampaikan hal yang sama, matikan komennya. Sampaikan aja udah. Ini ibadah yang salah. Sampaikan, selesai. Jangan berdebat. Orang kan paham kok. Tugas kita semuanya adalah berdakwah, belajar dan berdakwah, bukan kemudian berdebat seperti sebagian ini akun. Memang sukanya begitu, kita takutnya memang tujuannya untuk seperti itu, biar banyak yang komen. Karena ketika komen itu banyak akan kelihatan ribuan banyak, wah itu akan mendatangkan banyak iklan ya. Iya, gitu. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam neraka, dengan masuk neraka jahanam. Diancam ya. Diancam, bukan memastikan, ini diancam. Karena seorang sangat mungkin bertobat. Seorang sangat mungkin bertobat dari kesalahannya. Dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tentunya untuk memberikan dia petunjuk. Yang kita takutkan sudah sampai kepada dia atau kepada kita, orang-orang menyampaikan yang berbeda dan bermacam-macam. Bukti Allah ingin menyelamatkan, tetap ditolak. Tetap dia abaikan. Yang seperti ini yang kita takutkan nanti akhir hayatnya, ya akan seperti itu. Meninggal dalam kesesatan. Tapi ada subhanallah sebagian orang, yakni melakukan hal tersebut karena hanya bodoh saja. Dia hanya pengikut, dia bukan level yang mendakwahkan. Nah ini, kemungkinan orang-orang seperti ini mendapatkan petunjuk di akhir hayatnya sangat yakni sangat mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Kayak pernah kita sebutkan juga di majelis ini, bahkan namanya lu sebut seperti Mas Rahman gitu ya. Yakni no jadi sambatnya pulang. Yakni hidayah itu sangat mahal. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada seorang itu beda-beda. Dia kala itu diajakin Akhbah Tiar, kalau enggak salah, Akhbah Tiar. Rahman ini onta merahnya Akhbah Tiar. Antum juga harus punya onta merah. Ajak teman-teman antum, karena lewat antum, via antum, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada saudara-saudara antum yang lain. Jadi, ajak aja. Antum dimasukin ke grup yang macam-macam, posting aja jadwal pengajian, jebret. Ada yang datang syukur, habis itu mungkin ada di kick ya. Selain admin gak boleh posting ya, bodo amat, itu juga ngundang kita gak pakai izin, ya kan? Kita posting harus izin, dia ngundang kita masuk gak pakai izin, ya sama aja kan? Ngomong apa tadi? Nah, begitu selesai pengajian, kita gak ada tuh yang kemudian salaman, keliling, kemudian semua jamaah cium tangan. Itu doang. Kata Rahman, wah ini pengajian nih. Karena sudah ngerasa gak nyaman ketika seorang itu yani mengagungkannya tuh berlebihan. cium tangannya bolak-balik ya. Dirasa bolak-balik kiri kanan, atas bawah. Berlebihan sekali ya. Ustadznya juga suka ya. Wah, iwakaring mas Enes ya. Iwakaring campur rokok, antum bisa bayangkan baunya. Masya Allah. Siapa cu? Mantap guru. Bau surga kah? Lain. Aduh. Jadi pengajian tanpa salaman seperti itu doang awal mula dia kemudian ikut pengajian. Saya mau tanya nih, siapa ya? Biar interaktif ya. Ada mic enggak? Ada mic-nya? Siapa yang satu bulan terakhir ini baru ikut kajian? Siap, kasihkan mic-nya. Ya, nyalakan. Akhwatnya juga siap ya. Macam-macam. Sudah? Antum kesini diajak teman? Pertama kali memang sekitar berapa tahun yang lalu pernah ikut pengajian di sini. Sama Bang Ridwan diajak. Siapa? Kebetulan pada saat itu saya belum paling berapa kali kesini, tapi masih kerja di Ribawi. Alhamdulillah awal Oktober kemarin saya resign di Ribawi. Allah Akbar. Kemudian curhat lagi sama Ustaz, sama Bang Ridwan, disuruh sering-sering ikut pengajian. Siap. Oke. Jadi pernah, tapi berarti ada yang ngajak ya. Kalau yang kayak karena inisiatif sendiri, angkat tangan. Kasihkan mic-nya belakang. Ini onta merahnya Bang Ridwan. Oh iya, nanti kita kasih hadiah. Silakan. Antum awalnya kesini apa? Diajak? Enggak, saya inisiatif sendiri, Ustaz. Inisiatif sendiri? Iya. Karena dengerin apa kok bisa kesini? Pertama karena sama. Rumah di mana? Di Hanil Bakti. Masya Allah, jauh. Ada Masjid Utsman bin Affan di sana. Ada Ustaz Ahmad. Tung kurang ajar. Ada Ustaz Ahmad di sana sekarang. Oke, silakan. Jauh banget dari Handil. Awalnya saya memang udah lama saya belajar beberapa kelompok, Ustaz. Siap. Enggak usah disebut. Tapi yang membuat saya lebih tertarik ini karena para ustaz-ustaz bermanhaj salaf ini mereka berdakwah selalu dengan dalil, tidak berlebihan, tidak dengan hawa nafsu, jelas. Itu yang pertama sekali saya, padahal memang banyak fitnah mungkin ya saya tentang Wahabi apa-apa. Siap. Saya mencoba beranikan sendiri, ingat sekali saya sendiri. Enggak ada teman, enggak ada siapa-siapa saya kesini. Alhamdulillah disambut baik, disalaman, itu yang membuat saya semakin yakin bahwa oh ini pengajian yang benar, saya bilang. Ahlaknya luar biasa, adabnya, senyum sama muslim, saya baru enggak tahu saya jadi salam langsung disalamin gitu, Ustaz. Itu yang membuat saya oh ini pengajian yang benar gitu. Yang tadinya membenci dakwah ini, nggak apa-apa angkat tangan aja. Antum dulunya yang ngata-ngatain macam-macam. Silakan, kasihkan mic. Kenapa dia bisa sampai berubah? Makasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, yang ini saya sendiri memang saya beberapa juga kenal. Antum tahu masjid gimana? Ya tahu aja, kemudian sering ngelihat broadcastan gitu ya. Mungkin kan di searchingnya Instagram ada teman yang dia ikuti, temannya itu mungkin enggak di sini, akhirnya mungkin di searchingnya dia akan muncul. Kemudian datang. Walaupun ada juga ikhwah kita pertama kali datang ke sini pas kajian ulun subuh, ulun lagi bete waktu itu. Subuh Jumat, sebentar ya, kayak paling jam 9 antum. Hari sebelumnya ulun itu semi berdebat lah dengan penelpon waktu itu siaran TVRI. Jadi sampai pagi subuh Jumatnya itu masih gregetan gitu dengan penelpon itu, karena dia dengan berbicara sebentar cuman sebarkan syubhat kala itu ke para pendengar atau para pemirsa. Oh, ulun langsung tumbuh tanduk 3 ya. Wih, kurang aja. Nah, itu masih sampai besok. Akhirnya ulun ceramah subuh itu babnya enggak bab itu, tapi marah-marahnya ke bawah. Ada ikhwah kita, waduh, pertama kali hadir subuh-subuh. Waduh, kok gini pengajiannya? Wah, kok marah-marah ustaznya katanya. Mohon maaf ya, saya lagi bete waktu itu ya. Silakan. Saya dulu masuk ke dakwah salaf ini karena saya mencari kesalahannya salaf. Benar. Iya. Saya mencari pembenaran atas kebiasaan buruk saya itu, Ustaz. Siap. Jadi justru karena mencari kesalahan itu saya malah ketemu sama itu. Malah jawaban. Malah dapat jawaban. Dan ketenangan di sini. Pak Muklis harusnya pian juga ngomong dong. Pak Muklis, saya cerita enggak apa-apa ya. Bukan aib Pak Muklis. Pak Muklis itu ya pertama kali kenal dakwah ini cuman pengen nyari tempat tarawih yang sholatnya cepat. Sorry Pak Muklis. Enggak apa-apa ceritanya. Beliau nanya ke teman-temannya, di mana tarawih yang yakni ya cepatlah selesainya gitu ya. Mungkin ya yang 11 rakaat aja lah gitu ya. 11 rakaat aja. Teman beliau yang menunjuk. Cerita. Makasih antum. Pak Muklis cerita. Biar yang lain mendengarkan. Jadi ini dibalik ya. Dibalik ya. Dia pengen nyari kesalahan malah diberikan jawaban. Pak Muklis ini unik nih. Silakan dengarkan. Saya sebenarnya pekan lalu pengen saya begini kan saya lupa. Saya pengen tahu cerita. Akhwatnya siap-siap ya. 2-3 orang lah siapkan ya. Kenapa Anda sampai level bercadar juga sekarang saya pengen nanya. Jadi begini, Tad. Jangan lama-lama. Iya. Waktu itu bulan puasa, Tad. Iya. Bulan puasa hari pertama dan hari kedua saya enggak ikut tarawih. Muter-muter banyak. Dua hari bulan puasa, hari pertama, hari kedua itu cuma muter-muter aja naik motor di Banjarmasin, Tad. Habis waktu tarawih, besoknya gitu lagi. Sambil main mercon enggak muter-muter. Kemudian saya tuh ingin nyari yang terawihnya enggak capek gitu tadi. Itu aja. Tahu-tahu ada teman ngasih tahu tuh di Samsat gitu. Ke situ akhirnya tercatat. Begitu ke Samsat, begitu terawih, setelah selesai terawih ada kajiannya kebetulan sampean gitu waktu itu. Dan beda daripada biasanya. Ini bagus ini ilmiah gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Nomor sepatu berapa, Pak? Nanya doang. Nanya nomor doang. Oke, cukup. Kita pindah ke akhwatnya ya. Ini cerita-cerita unik nih. Ada mic gak di bagian akhwatnya? Atau itu kasihkan? Kasihkan mic di bagian akhwat. Artinya pertanyaan yang sama. Satu, yang diajak teman. Dua, yang datang sendiri. Tiga, yang tadinya membenci akan dakwah ini. Atau mungkin cari kesalahan seperti al-akh. Silakan. Oh, belum nyampe mic-nya. Kita santai malam ini. Nah itu, silakan. Ya, siapa yang ke kajian berdasarkan ajakan temannya? Banyak sih, karena ini alasan paling banyak biasanya karena diajak teman, apalagi temannya menjanjikan mbah itu kita makanan. Nah itu banyak gitu ya. Ya, silakan, Mbak. Halo. Sini, sini. Ini semuanya dapat hadiah. Pertanyaan sudah ada masuk, Pak? Enggak, ntar. Kita nunggu itu dulu. Ngomong-ngomong, jamaah akhwatnya ini ada enggak? Kasihkan buat yang ini, ikhwah. Pak Mukhlis, ada 4 orang tadi ya. Itu yang pakai rompi. Mas belakang barbershop. Sama ah, antum siapa namanya? Sufyan. Oh, Ismet. Ya. Sama itu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis udah hafal itu sih. Siap ada dari akhwatnya? Halo. Yang mau bercerita? Ya, kalau tidak ada kita lanjut aja ya. Mungkin mereka malu-malu ya. Mereka malu-malu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni bisa jadi mereka ikut kajian juga. Ah, ada? Halo. Pakai kok lo ini? Halo. Silakan, Mbak. Ini petunjulan. Ya, ya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya. Halo, Mbak. Iya. Pian di antara yang bercadar? Iya. Oh, nanti saya nanya ke situ nanti. Pian kesini karena sebab apa? Sendiri, diajak teman, atau bahkan pengen nyari kesalahan asalnya, atau alasan yang lain unik mungkin? Sendiri, Ustaz. Dulu saya pernah diajak kesini, tapi masih belum ada Masjid Imam Syafi'i, masih di rumah Ustaz Saiful. Oh, iya. Terus waktu diajak ke sana saya nggak mau. Tahu mendikan ceramah kenapian Mbak. Silakan ya Mbak. Kemudian waktu diajak saya nggak mau, Ustaz nggak mau gitu. Karena nggak maunya kenapa? Karena keras pengajiannya, karena apa? Saya mengira di situ ajarnya sesat gitu. Terus Ustaz, waktu saya ke kandangan, ke tempat keluarga. Siap. Saya di sana lihat TV Roja, kebetulan waktu itu ada Ustaz Yazid yang kajian beliau, saya suka waktu itu. Siap. Terus waktu saya pulang ke Banjarmasin lagi, beliau ngisi di sini. Beliau datang waktu itu, saya lihat di spanduk di jalan gitu ada Ustaz Ajit, kayaknya orang yang kemarin di TV gitu. Jadi saya coba-coba waktu itu datang pertama kali waktu Ustaz Ajit datang. Ya gitu aja Ustaz. Alhamdulillah dari kajian, itu datang. Kajian sunnah itu jangan coba-coba. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah. Alhamdulillah. Semoga istiqomah semuanya. Amin. Ya. Yang lain silakan. Ini kan berarti sendiri ya. Yang diajak teman habis itu cocok gitu, silakan. Atau yang mungkin awalnya karena penasaran ya, pengajian yang katanya setiap pengajian dibayar 100.000 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, silakan, Mbak. Pertama kali saya kesini inisiatif mau sendiri. Oh, ya, sendiri. Malah carinya pakai GPS. Masya Allah. Aduh, semoga Allah berkahi antum ya, nyari sendiri pakai GPS. Alhamdulillah, masjid kita terdaftar ya di Google ya. Silakan lanjut Mbak. Terus, Kenapa kok nyari sendiri? Apa penasaran atau gimana itu? Banyak yang bilang bahwa kayak alirannya itu keras, tapi makin ditentang malah saya mau makin tahu. Jadi malah ikut ternyata. Dan Anda sudah ngajak orang lain belum? Ternyata malah diikuti, kada sesuai dengan apa yang dikatakan dari luar. Ya, alhamdulillah. Karena emang orang yang namanya fitnah ya begitu. Yang namanya fitnah ya begitu. Mesti yang disebarkan sesuatu yang enggak ada sebenarnya. Contoh yang paling sering ya. Fitnah untuk masjid ini, setiap kali Anda sholat di sini, Anda keluar, tempat Anda tadi dipel. Ya Allah. Ini semuanya di banyak orang nih. Semua kita tahu begitu selesai pengajian, nanti ada tim rapi-rapi, mesti divakum masjid ini untuk persiapan besok. Dan untuk bagian luarnya itu mesti jam 4 subuh. Ada petugas, lebih tepatnya Mustain, itu semua luar dibersihkan, disiram. Karena kalau dapatkan di bagian depan ini kadang-kadang ada air, ya bekas siraman kita itu, siraman rohani. Ya. Nanti kita akan bikin jalurnya ya, kadang-kadang bikin menggenang ya. Saya sudah bicara dengan Pak Ketua ya. Jadi seperti itu, ya, standar kebersihan saja. Setelah selesai, sini divakum, di luar dibersihkan. Enggak ada kemudian titik tertentu. Ini tadi ini orang baru pernah ngaji nih. Ini najis nih. Enggak gitu. Ini ada, tapi di Ahmadiyah. Ada yang begini, itu di Ahmadiyah. Ya, yang sudah disebutkan kesesatannya oleh pemerintah. Yang mereka kemudian punya atau mengakui adanya Nabi. Mereka sendiri yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ini ada di Ahmadiyah. Kenapa? Semua kita ini najis. Yang tidak baiat sama pimpinan mereka, tidak masuk kelompok mereka. Coba aja anda bertamu ke mereka gitu ya, maka anda akan dapatkan hal ini. Walaupun yang saya tahu makin kesini hal tersebut ketika kita blow, mereka juga sadar karena itu bentuk penyimpangan, kesesatan. Bagaimana kok kemudian menyikapi kaum muslimin semuanya kafir? Akhirnya makin dihilangkan, bahkan mungkin sekarang sudah hilang supaya tidak ketahuan lagi Ahmadiyahnya. Wallahu a'lam bishawab, kita enggak gitu. Kita tidak seperti, dan ini tentunya ya, ini buktinya banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Yang lain lagi? Yang tadinya benci ada enggak? Yang tadinya benci kemudian jadi cinta. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cerita jangan lama-lama tapi. Silakan, Mbak. Pertama saya kenal dakwah salaf ini, pertamanya itu saya digabung di organisasi keagamaan. Iya, jangan disebut. Iya, saya tidak sebut. Nah, di situ tidak diajarkan bahwa berdemo atau mencela pemimpin itu hukumnya haram. Nah, setelah saya lihat di Instagram itu berbagai macam dakwah di Instagram itu, bahwa di situ jelaskan mencela pemimpin sama berdemo itu haram hukumnya. Jadi saya bingung di situ dan mencari tahu lebih dalam lagi. Akhirnya? Dan akhirnya ketemu dakwah salaf ini. Tapi sendiri ya? Enggak ada yang ngajak ya? Oh. Ada yang ngajak enggak? Oh, mic-nya kayaknya mati. Lupa Ustaz siapa yang ngajak? Oh, tapi ada yang ngajak. Ada yang ngasih tahu, antum ikut kajian ini aja, ada yang ngasih tahu. Oh. Oke. Yang lain saya pengen yang tadinya seperti Mas itu loh, Mas Ismit itu loh. Dia pertamanya pengen cari kesalahan, tapi Allah berikan jawaban malahan. Silakan. Enggak ada rupanya ya. Oke. Kita cukupkan ya untuk ini ada tiga untuk akhwatnya. Silakan antarkan ke pojok. Kita kembali kepada bahasan dan kita akan tutup tentunya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan halaman 67, masih ulang sedikit. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin, para sahabat, sebagai sebab seorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun." Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an dan Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin ketika itu hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada yang lain. Makanya maksud orang-orang yang beriman di sini juga adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat adalah dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Makanya dicetak tebal di sini. Jadi pahamilah Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad memahaminya. Karena Allah bersaksi akan kebaikan mereka. Karena khitab itu selalu turun kepada mereka. Dan mereka nuntut ilmunya langsung dari Rasulullah. Mereka hanya menyampaikan kebenaran yang mereka pelajari dari Rasulullah. Dan subhanallah, ayat khitabnya untuk mereka. Dan mereka selalu bertanya tentang urusan agama ini langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bukan karena jasa mereka radhiyallahu anhum, kita mungkin sampai detik ini masih dalam kesesatan, tidak faham apa itu Islam, tidak faham apa itu petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan sedikit lagi, berikut perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni ulama tahun 700-an ya, beliau meninggal tahun 700-an, ini setelah yakni tentunya zamannya Imam Ibnu Abi Jamrah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sungguh Allah Ta'ala telah mempersaksikan para sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikuti mereka dengan baik dengan keimanan. Jadi para sahabat dan siapapun orang yang mengikuti para sahabat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi untuk mereka. Maka diketahui secara pasti bahwa merekalah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini. Apabila telah tetap bahwa mereka berada di atas petunjuk dan bahwa jalan mereka menuju kepada keridhaan Allah dan beruntung dengan mendapatkan surga, maka tetap pula bahwa orang yang mengikuti selain jalan mereka, berarti sebaliknya, Allah akan palingkan mereka kemana mereka berpaling dan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Anda berpaling kemana? Dari nasihat teman Anda, dari firman dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda berpaling, na'udzubillah, ditakutkan ketika Anda menolak dakwah teman Anda, nasihat teman Anda, Anda akan lanjut dengan kemaksiatan yang Anda lakukan, lanjut dengan penyimpangan yang Anda lakukan. Kenapa? Itulah sudah hukum Allah. Natrukuhu yani bimakhtaral nafsi, kami akan biarkan dia dengan pilihan yang dia inginkan. Na'udzubillah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wafat tahun 1420 Hijriah berkata, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang terkenal, dan sekarang saya mencukupkan bagian akhirnya saja tentang hadis, yakni terpecah belahnya umat menjadi 73 golongan. Perhatikan halaman 20 jamaah. Hadis yang disampaikan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani itu maksudnya ada di halaman 20. Perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi almillah sataftariku ala salathin wa sab'in thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Maksudnya kembali ke halaman 69. Perkataan Syekh Albani menukil, mengambil bagian akhir dari sabda Nabi Muhammad SAW. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ingat, belum ulangi sekali lagi. Ini ancaman, bukan memastikan. Perhatikan, jangan salah paham. Ini ancaman. Artinya jangan sampai Anda masuk di ancaman tersebut. Masuklah di antara yang Nabi Muhammad kecualikan. Masuklah ke pengecualian Nabi Muhammad SAW. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, masuklah ke yang satu ini. Karena sisanya ada ancaman neraka untuk mereka. Pasti enggak. Kita tidak memastikan orang masuk neraka, jemaah. Tapi terancam kalau Anda keluar dari yang satu ini, Anda terancam dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu al-jama'ah. Al-jama'ah adalah sabilul mu'minin, jalannya kaum mukminin. Jadi, Imam atau Syekh Al-Albani, beliau menafsirkan, beliau menerangkan untuk kita, maksud dari al-jama'ah ini adalah sabilul mu'minin yang kita pelajari ayatnya hari ini. Surah An-Nisa 155. Itulah yang satu yang Nabi Muhammad SAW kecualikan. Kemudian, hadis ini juga bukan sebagai, hadis ini jika bukan sebagai wahyu yang langsung diberikan Allah kepada hati Nabi Muhammad, maka ia adalah petikan dari ayat terdahulu, yaitu dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani hadis Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tentunya yang bertentangan satu sama lain. Jika ada secara zahir bertentangan, maka kita punya kaedah bagaimana supaya cara bisa memahaminya. Kayak bagus ya tadi sore ya, ada yang bertanya ya, mungkin sebagian di antara antumnya. Ustaz, apa itu tarjih? Tentunya identik dengan ormas tertentu ya, tarjih M gitu ya. Ini dia bertanya umum, apa itu tarjih? Tarjih dalam bahasa Arab diambil dari kata bahasa Arab rajaha yurajihu tarjihan, artinya membenarkan. Dalam bab usul fikih, maka tarjih adalah proses terakhir yang bisa dilakukan oleh seorang mujtahid ketika mendapatkan ada dua dalil yang secara zahir bertentangan. Ini jalan terakhir. Tarjih itu jalan terakhir. Karena jika ada dua dalil yang secara zahir bertentangan, entah itu ayat dan ayat, ayat dan hadis, hadis dan hadis, maka cara para ulama mesti yang pertama dulu adalah al-jam'u. Ini proses pertamanya dulu. Mesti mereka gabungkan dulu. Bagaimana cara memahaminya? Digabung dulu. Kalau digabung enggak bisa, baru an-naskhu, penghapusan. Caranya dengan sejarah. Perbuatan mana atau sabda mana yang keluar terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang diambil. Kenapa? Secara otomatis kata mereka menghapuskan hukum yang lama. Dan ini dengan sejarah. Nah kemudian jika terkadang ada dua dalil yang bertentangan. Di jamak enggak bisa. Di kemudian dilihat sejarahnya mana yang lebih akhir Nabi Muhammad sabdakan atau lakukan juga enggak dapat. Baru tarjih yang terakhir. Nah inilah pertimbangan para ulama ketika mereka merojikan ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Misalnya ada seorang meriwayatkan sebuah hadis, tapi dia meriwayatkan dari orang lain. Dengan kasus yang sama, ada orang meriwayatkan dia yang nanya langsung ke Rasulullah. Nah ini diantara yang memberatkan para ulama. Oh berarti ini yang lebih kita benarkan. Nah, dia nanya langsung Rasul. Kalau yang ini hanya meriwayatkan dari orang lain. Ini contoh saja misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah kaedah dalam yani melihat jali. Dan yang yani Nabi Muhammad SAW sabdakan itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada pertentangan. Jika secara zahir ada, maka ada tiga jalan ini yang biasa ditapaki para ulama yani al-mujtahidin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian maka apabila orang yang mendurhakai Rasul dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman telah diancam dengan neraka, maka kebalikannya. Jadi pakai pemahaman terbalik. Jika orang yang menyelisih, mendurhakai Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, yaitu para sahabat manhaj salaf, diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, berarti sebaliknya. Maka kebalikannya, siapa yang mengikuti jalan orang-orang yang beriman, maka ia dijanjikan dengan surga, tidak diragukan lagi. Nah ini, inilah manhaj salaf. Kenapa kemudian kita gaungkan? Karena kita hanya mengikuti jalan orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan siapapun. Baik itu dalam perkara akidah, rukun iman, baik itu dalam perkara ibadah, rukun Islam, mereka adalah panutan kita karena mereka langsung mempelajarinya, kebaikan tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penutup, dengan demikian ketika Rasulullah menjawab pertanyaan siapakah golongan yang selamat itu, siapa dia? Beliau menjawab al-jamaah. Kalau begitu al-jamaah adalah golongan kaum muslimin. Jadi makna, makanya Syekh Albani menafsirkan seperti itu karena jawaban Nabi Muhammad itu cocok dengan firman Allah ini, yaitu jalan orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat lain memperkuat makna ini, bahkan menambahkan penjelasan dan keterangan di mana beliau SAW bersabda, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Sama di halaman 20, pengen perhatikan. kulluhum finnari illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu golongan, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi Nabi Muhammad bukan cuma ngomong al-jamaah kemudian kita ambil maknanya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Tapi Nabi Muhammad sendiri menjelaskan lebih detail. Maksud dari al-jamaah adalah ana ma ana alaihi al-yawm atau ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku yakni berada di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah manhaj yakni as-salam. Dengan demikian sabda beliau, para sahabatku adalah jalan orang-orang yang beriman. Inilah dalil bahwasanya manhaj salaf adalah yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Surah An-Nisa 115. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Boleh bacakan langsung. Bacakan, bacakan. Mas Yono, bacakan Mas Yono. Antum tugasnya nyortir. Singkat padat ya Mas Yono, sudah hampir setengah sembilan. Siap. Ya. Apa yang dimaksud dengan ruwal bido? Apa yang dimaksud dengan ruwal bido? Arwai bido. Ah, tulisannya begitu. Ya, ya, ya. Makna simpelnya, jawabannya ada di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai bahasa mudahnya, yakni orang kecil, maksudnya orang yang tidak faham agama tapi berbicara masalah umat. Orang enggak faham tapi bicaranya besar. Orang yang kecil tapi bicaranya besar. Orang yang enggak faham tapi dia berusaha bicara sesuatu yang dia tidak kuasai. Wallahu a'lam bissawab. Itu di antara makna simpel untuk ruwaibullah. Orang kecil ngomong kecil. Dan itu namanya tahu diri. Jangan sampai misalnya yani semua berhak berbicara. Sesuatu yang bukan yani keahlian dia pun kemudian dia berusaha berbicara. Jangan. Ini fokus kepada apa yang Anda yani, bisa dan fahami. Silahkan Anda sampaikan. Kalau enggak usah ikut ngomong. Nanti Anda akan terlihat bodoh dan memalukan. Wallah bisa. Lanjut. Barakallahu fiik. Sebentar lagi hari Rabu terakhir di bulan Safar tiba. Biasanya sebagian kaum muslimin mengadakan acara atau ritual tertentu. Apa hukum ritual tersebut? Siap. Apa yang menjadi dasar dari ritual tersebut? Bagaimana sikap kita terhadap apabila di tempat kerja kita mengadakan ritual tersebut? Siap. Yang pertama, Rebo Wekasan, bahasa Jawanya Rebo Wekasan ya. Jadi keyakinan sebagian orang itu bahwasanya di Rabu terakhir di bulan Safar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala atau petaka yang berjumlah 300 sekian puluh jumlahnya. Akhirnya orang kemudian melakukan ritual-ritual tertentu supaya terhindar dari petaka itu. Padahal riwayatnya saja enggak benar. Riwayatnya saja tidak benar. Tapi memang ini adalah sudah sejak sebelum Nabi Muhammad datang keyakinan ini sudah ada. Masa kita masih meyakini itu setelah Nabi Muhammad datang? Nabi Muhammad datang menerangkan sebaliknya. Ya, tidak ada hari yang sial. Tidak ada bulan yang sial. Tahun yang sial. Angka yang, tidak ada. Kata Nabi Muhammad SAW. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi kata Nabi Muhammad SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang Allah tentukan menimpamu mesti menimpamu, dan apa-apa yang Allah tidak tentukan akan menimpamu ya tidak akan menimpamu. Kasarnya Allah enggak bakal salah orang. Tugas kita hanya kita mencari sebab keselamatan dan kita menghindari dari sebab kemadharatan. Itu tugas kita. Maka jangan lakukan-lakukan ritual yang Nabi Muhammad tidak ajarkan. Lakukan aktivitas secara biasa. Keluarlah Anda di hari Rabu terakhir di bulan Safar ini. Yani dengan biasa seperti Anda melakukan hari-hari biasa. Keluar rumah Anda doa. Anda mungkin pedagang sebelum masuk pasar Anda doa. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tugas kita mencari sebab keselamatan. Naik sepeda motor safety, naik mobil faham caranya. Bukan ugal-ugalan, itu berarti Anda tidak mencari sebab keselamatan. Bisa Anda yang tidak selamat atau orang lain karena Anda kemudian ceroboh. Kata Nabi Muhammad SAW, la dharara wa la dirar. Tidak boleh kemudian mencelakakan diri sendiri, juga tidak boleh mencelakakan orang lain. Tidak ada. Tidak ada itu yang sia. Jangan yakni tatoyur. Selalu akan meyakini, selalu akan mendapatkan kesialan atau petaka tentang segala sesuatu yang dia dengar atau dia lihat. Contohnya ini. Akhirnya kemudian salat tolak bala. Belum pernah dulu ya, waktu di Dahlia, ada salat tolak bala begini. Habis itu selesai, nanti ada air. Kan waktu salat tuh, ada beberapa air disediakan di hadapan keimamannya tuh. Oke ya, begitu selesai mereka keliling. Jadi keliling Dahlia, kemudian juga lewat kebun sayur keliling dengan memercikkan air hasil salat tolak bala tadi. Wah, semoga kemudian tidak kena bala. Jamaskan rahimakumullah. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kami dulu, naudzubillah. Mungkin ditenggelamkan ya. Anda malah menolak, malah datang. Kenapa? Allah murka. Menjalankan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin jauh dari petaka, taati Allah Subhanahu wa taala. Anda malah akan dapat petaka ketika Anda kemudian menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak ayatnya. Ini salah satu petaka kan? Anda menyelisih Rasulullah. Ini petaka untuk seorang. Allah akan arahkan kemana dia mau. Pengen syirik, selajur. Nyaman dengan kebedaannya, sip. Sampai mati. Petaka itu. Itu malah tidak ditakuti orang ya, subhanallah. Kemudian, kasusnya kalau misalnya bagaimana sikap Anda di kantor jika orang melakukannya. Kalau Anda mampu menyampaikan, Anda dakwahi. Kalau tiga, kalau tidak, maka minimal Anda diam dan tidak ikut-ikutan. Karena minimal hati Anda yang mengingkari, Anda enggak usah ikut-ikutan. Angka sial, 13 angka sial. Wow, gaji 13 mau. Sial dari mana? Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana cara menolak menghadiri acara bid'ah dengan baik di lingkungan keluarga besar? Siap. Karena cuma saya dan suami saja yang masih mengenal dakwah salam. Gini, prinsip harus disampaikan, tapi mungkin yakni cara dan momennya kita harus milih. Kalau memang Anda sudah mengilmui, Anda sudah faham, Anda sudah mantap, maka sampaikan. Enggak perlu di hadapan khalayak ramai. Kepada paman Anda, kepada bibi Anda, atau siapa mungkin yang paling dituakan di keluarga, sampaikan akan prinsip Anda. Ulun amun kene, ulun kada kawapang melarang bubuhan pian, tapi ulun kada menggawi lagi. Ulun kada umpat. Apa prinsip ikam? Prinsip ulun pian menggawi kada ada dalilnya, itu prinsip ulun. Ya, karena yang dilakukan adalah sebuah amal ibadah. Ada zikirnya, ada doanya, ada ngajinya, kan begitu ya. Oke tukah, sudah om. Pokoknya mun ada kayak ini, kada usah gin lagi diundang ulun. Jadi Anda tentukan sikap. Cuma Anda ngomong ke, mungkin kalau di keluarga ulun ya, di antara semua keluarga ulun sekarang ya, yang paling dengar mungkin perkataan Abah Ulun, yang paling tua di antara semuanya. Sambat. Dan Anda tentukan sikap. Sama juga ketika ada di masyarakat. Berkaitan nanti setelah itu Anda dibenci, ya memang sudah seperti itu. Inilah tantangan ketika kita memegang bara api. Panas. Disambat macam-macam. Padahal kalau alasannya, itu ya buahnya itu ya, memutus tali silaturahim. Kan di luar hari itu kita bisa saling yani berkunjung satu sama lain. Kenapa harus hari itu? Kenapa harus dengan acara seperti itu? Besok-besok datangi pian paman. Assalamualaikum paman, hendak beelang. Misalnya atau telepon atau SMS. Hendak beelangan kami paman. Apa aja? Hendak beelang benar ya? Kenapa? Masa enggak boleh? Masa nunggu momen? Nunggu momen bid'ah dulu baru ngambung silaturahim? Enggak kan? Kapan saja Anda bisa. Ini yang jadi pengingat untuk saya juga ya. Saya jarang sekali silaturahim ke paman dan bibi. Mungkin habis ini kita akan seringnya. Ya, luangkan waktu untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarga. Di semua momen, gak harus kemudian momen tertentu dan bid'ah pula. Jadi tentukan sikap, cuman timingnya harus tepat. Orang yang Anda sampaikan kepadanya juga harus tepat. Dan Anda harus ilmui dulu, karena mungkin mereka akan bertanya. Namun pian hendak nyaman, kenapa kada datang? Kayak ini just hero. Nah, ulun yang ribut kena. Tolong jangan gitu ya, nanti ribut sama saya. Silakan. Kalau ngaji di Imam Syafi'i, amun habis satu kitab, kita betamat, betamatlah. Bahasanya begitu. Betamat. Ya, betamatlah. Oh, siap. Bahasanya begitu. Kita bikin panggung situ ya. Dan dapat, ada organ tunggalnya gitu. Dan dapat ijazah lah. Oh. Pertanyaannya. Ujar paman ulun. Ulun disuruh ngaji di wadah guru nganu aja. Ada ijazahnya. Ada ijazahnya, ajar Sidin. Pak Saiful, tolong siapkan. Mbah Tontong ada piagam selesai manhaj mulia dengan manhaj salaf. Kita udah selesai berapa ya? Ambillah akidahmu selesai, syarah usul iman selesai. Harusnya teman-teman sudah punya dua ijazah ini. Aduh, kita ngutang Pak Saiful sama jamaah ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Pertanyaannya, ulun kada paham maksudnya ijazah itu apa? Siap. Gini jamaah, dalam ilmu hadis itu ada yang namanya al ijazah, pembolehan, pembolehan periwayatan. Apakah itu yang dimaksud oleh yakni sebagian orang? Mungkin. Karena kayak ulunnya dengan Ustaz Ahmad Zainuddin dan banyak para ustaz yang lain. Dulu tahun 99 kita dapat ijazah meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW, man la yarham la yurham. Dari guru kami Syekh Al-Azami sampai ke Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya kata beliau, saya berikan kalian ijazah pembolehan meriwayatkan dari saya, dari guru saya sampai ke Rasulullah. Itu tahun 99. Saya sama Ustaz Ahmad Zainuddin punya periwayatan satu hadis sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ustaz yang lain kala itu yang ikut yakni daurah. Apakah itu yang dimaksudkan? Wallahu a'lam bishawab. Maka itulah namanya ijazah, pembolehan periwayatan dari perawi gurunya. Makanya kayak misalnya sebagian di antara pian ingin memperdengarkan 30 juz bacaan Al-Qur'an atau hafal Al-Qur'an ke Ustaz Aiman, belum tentu beliau kasih ijazah. Karena itu di antara makna yang lain. Pembolehan periwayatan lewat Ustaz Aiman ke sampai Syekh Waras atau Syekh Hafiz atau Imam Waras, Imam Hafiz. Ustaz Aiman kalau tidak salah punya beberapa periwayatan ini bacaan Al-Quran sampai ke Rasulullah SAW. Tapi enggak mesti Anda bacaan bagus gitu ya. Kemudian hafal 30 juz, Anda perdengarkan ke beliau, kalau beliau enggak cocok aja. Iya, itu murni, yakni dari, yakni seorang kepada muridnya. Saya berikan kamu ijazah. Untuk yang seperti ini ya, tidak ya. Pengarangnya aja masih hidup kok. Pengarangnya aja masih hidup. Artinya kalau Anda pengen minta ijazah ya langsung aja ke Ustaz Yazid. Saya sudah belajar Ustaz Yazid sama Ustaz Herul di Banjar. Siapa Ustaz Herul? Oh, beliau aja nggak kenal sama saya. Kasihan ya, kita kenal beliau, beliau nggak kenal kita. Jadi enggak ya, di kita enggak dapat begitu. Kalau yang Anda maksudkan adalah seperti periwayatan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau memang yang Anda minta seperti itu, maka saya pribadi harus juga dapat ijazah langsung pembolehan membawakan kitab ini dari beliau. Dan saya enggak punya. Ini main bahas aja nih. Enggak izin saya. Ustaz Hasmi enggak tahu izin enggak tuh. Kita baca aja. Karena beliau secara tidak langsung guru kita juga. Bahkan dulu juga beliau ada di ngajar di Pesantren Islam Al-Irsyad, Pesantren Ulun dahulu. Jadi kalau yang dimaksudkan periwayatan seperti hadis, maka tidak. Kita belajar khatam, kita belajar kitab yang lain khatam dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Apalah artinya kemudian Anda masing-masing mendapatkan ijazah khatam mulia dengan manhaj salaf? Begitu tanya, sebutkan dua dalil masing-masing dari firman dan sabda tentang bab keempat. Padahal punya ijazah. Kan enggak gitu juga. Bisa jadi Anda lupa yang Anda baca, kita lupa yang kita bahas. Jadi apa gunanya? Tapi kalau Anda enggak pakai ijazah, tapi Anda praktekkan ini setiap hari, Anda faham ini dengan yakni mantap, Anda amalkan, Anda dakwahkan, nah itu lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Satu lagi kayaknya. Siap. Masih banyak ya? Empat lagi tapi mungkin yang terakhir. Cepat, enggak apa. Habisin aja. Bagaimana seharusnya adab seorang penuntut ilmu ketika ikut majelis ilmu dan ketika ingin bertanya? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara nasihat Imam Syafi'i berkaitan dengan cara menuntut ilmu tentunya banyak adab. Salah satu yang paling penting ketika Anda menghadiri majelis ta'lim, satu di antara nasihat beliau adalah yakni husnul istima'. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Bahkan disebutkan beliau rahimahullah Imam Syafi'i itu membuka lembaran kertas di hadapan Imam Malik bin Anas, guru beliau, itu sangat pelan-pelan supaya suaranya tidak terdengar oleh gurunya. Karena saking hormatnya dia dengan guru yang sedang menyampaikan ilmu. Sangat pelan-pelan, buka lembaran kertas. Sudah zaman kertas zaman Imam Syafi'i tentunya, tapi mungkin tidak sehebat kita sekarang, tapi tetap sebutkan kertas, pelan-pelan. Ya. Atau mungkin waktu itu mungkin di pelepah kurma ya, kita enggak tahu ya. Tapi pelan-pelan, karena kalau keluar suara mungkin mengganggu. Itulah kenapa kemudian ilmu beliau berkah sampai sekarang. Di antara pionir atau yakni di antara yang pertama kali mungkin mengarang karangan berkaitan dengan usul fikih adalah Imam Syafi'i dengan kitab risalahnya. Yang lain kemudian mengikuti mungkin dengan mempermudah bahasan karena lumayan berat bahasan beliau. Subhanallah, 1200 sekian tahun setelah beliau meninggal masih dipelajari kitab beliau. Kenapa? Berkah ilmunya. Kenapa? Ketika nuntut ilmunya hormat dengan gurunya. Di antaranya husnul istima', mendengarkan dengan baik. Apalagi pian wahini sudah mendapatkan kitab yang sama. Tinggal kasih tanda di contreng ada faedah kasih tanda. Jangan kemudian ketika pengajian, ini di antara adab, Anda malah sibuk dengan urusan yang lain. Sibuk dengan handphone, no problem. Mungkin orang mencatat di handphonenya. Itulah husnudzon kita. Dia mungkin mencatat di handphonenya. Enggak mengapa. Tapi jangan kemudian Anda, yakni di momen menuntut ilmu, Anda kemudian terpecah dengan urusan dunia yang lain. Sebelum itu semuanya tentunya ikhlaskan diri untuk yakni mengangkat kebodohan dari diri Anda. Itulah niat pertakaran untuk ilmu. Ingin mengangkat kebodohan dari diri kita masing-masing. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan yakni kecerdasan dan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak adab yang lain. Kayaknya dibahas sama Ustaz Ahmad adab yakni menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu mungkin yang ulun ingat saja. Artinya Anda dari rumah ikhlas lillahi taala, bukan tujuan duniawi menuntut ilmu di sini. Sisanya yakni selain qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Anda sekarang dapat kitabnya, maka mungkin kasih tambahan apa gitu yang dari ulun penting, catat. Anda ikat ilmu dengan tulisan, sisanya dengarkan baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan bertanya, maka bertanyalah sesuatu yang memang yakni membuat Anda bingung, sesuatu yang membuat Anda bingung misalnya. Jangan sesuatu yang sudah jelas atau Anda bertanya, Anda tahu jawabannya, tapi Anda bertanya supaya jawabannya itu ngemplang orang. Jangan, enggak baik. Urusan Anda. Dan bertanyalah sesuatu, kalau untuk sebuah kasus kejadian, bertanyalah sesuatu yang memang sudah terjadi. Jangan mengkhayal. Ustaz bagaimana jika? Ustaz bagaimana jika? Jangan. Yang sudah terjadi. Ustaz saya pernah begini. Bagaimana? Iya. Dulu Imam Malik bin Anas rahimahullah, itu datang orang dari tempat yang jauh ke Madinah, begitu bertanya, dan pertanyaannya itu pertanyaan khayalan. Kata beliau, apakah sudah terjadi? Belum. Maka saya enggak jawab. Nanti kalau terjadi baru kita akan jawab. Sama ketika sesuatu, orang bertanya sesuatu di zaman kita ini tentang sesuatu, tapi kok belum ada hukum sholat di bulan. Nah ini rada jauh ini. Karena khayal. Kita enggak gampang kemudian pergi ke bulan, ke matahari gampang, ke bulan rada susah. Matahari tinggal ke Duta Mall ada lantai 2. Ke bulan, ya dong. Ini orang Amerika ngaku ke bulan bangga ya. Kami tiap hari ke matahari santai aja, Bro. Jadi kalau misalnya sudah kejadian, ini banyak mungkin kaum muslimin ke bulan gitu, mungkin rekreasi atau apa gitu ya. Ingin mengambil debunya mungkin biar asyik pulang lah. Ini debu dari bulan ya. Hamburakan dong di muka rumah aja, aman rumahnya dari bulan. Kalau misalnya sudah sering warawiri kaum muslimin ke bulan, oke, kita akan bahas hukumnya sholat di bulan gimana. Tetap ngadap kiblat ke dunia, kan gitu ya. Allah alam bisa. Jadi khayalan. Jangan tentang jika sesuatu yang belum terjadi. Yang sudah terjadi, yang sedang Anda hadapi. Ketika belum ada fatwanya, para ulama mesti merumuskannya. Jika sudah, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Apalagi perkara yang sudah disepakati. Maka gampang. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantaranya. bertanyalah sesuatu yang memang membuat Anda bingung atau membingungkan, supaya tidak bertanya yang sudah jelas, Anda tanyakan lagi, nanti kalau dapat jawabannya, bahkan mungkin akan membebani Anda. Kayak dulu orang nanya pada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, yani al-hajju marrah, fama zada fahuwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Kalau lebih, nah itu tatawwu' atau sunnah saja. Ada pertanyaan, apakah setiap tahun wahai Rasul? Nah ini, kan sudah jelas sekali seumur hidup. Kenapa nanya kok setiap tahun? Kata Nabi Muhammad, lau qultuha lawajabat. Kalau saya katakan iya, akan Allah wajibkan. Berat jadinya malahan. Jadi yang sudah jelas, jangan pertanyakan. Yang belum jelas, silahkan tanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan hindari pertanyaan, yakni khayalan. Hindari pertanyaan khayalan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, sudah? Ini bisa Allah sampaikan jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf, ulumun maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada berapa pertanyaan tadi? Dapat hadiah ini semuanya nih. Tuh. Ada 4 ya. Yang pertanyaan tadi dibaca, silahkan hubungi ketua masjid kita yang baru, Mas Yono, untuk mendapatkan zikir pagi petang ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.